Sehingga kalau kita mau menjaga hubungan pasangan kita, itu bukan hanya dengan menjaga rasa cintanya. Jaga keimanan, dia akan terjaga rasa cintanya. Sekuatnya, seberapa kuatnya iman, sebegitu kuatnya cinta. Seberapa abadinya iman dia, seabadi itulah cintanya kepada kita. Tapi kalau kita gak mendidik iman dia, gak ngajak dia ngaji, gak merefresh iman dia dengan dengar taklim, gak ngajak dia beribadah, iman dia drop. Di puncaknya dropnya iman, terjadilah kecelakaan cinta. Insiden cinta itu terjadi tuh. Perselingkuhan lah, teman tapi mesra lah, teman curhat tapi lebih dari itu lah, segala macam kejadian. Gara-gara apa? Imannya lemah. Jadi yang menjaga cinta itu iman. Kalau kita pengen mengabadikan cinta, maka ikatlah dengan ikatan yang abadi, yang kata Allah, urwah al-wusqa lan fisama laha. Ikatan tali yang sangat kuat dan tidak bisa diputuskan. Apa tali itu? Iman. Sehingga mau mengikat pasangan lewat iman, mau mengikat persahabatan lewat iman, bukan lewat yang lain. Mau mengikat pakai harta? Gak bisa, gak akan abadi. Nyesel nanti jadinya, udah habis. Ternyata segitu doang persahabatannya. Bisa diputuskan bahkan dengan rasa yang sangat sakit. Dikhianati lah. Ikat persahabatan dengan iman, ikat kekeluargaan dengan iman, ikat cinta dengan iman, ikat apalagi diri kita supaya istiqomah di jalan Allah, kita ikat tubuh kita, jiwa kita dengan iman. Makanya iman ini harus ditajdid terus. Kalau enggak akan bisa kita menyelesaikan masalah kita. Mungkin ada yang bisa, tapi ketika dikasih masalah yang lebih berat, akan lebih susah menyelesaikannya.